Apa dalilnya tentang ucapan sallu fi buyutikum pada saat hujan ketika dikumandangkan azan, dan apa hukumnya? Ini disyariatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, apabila engkau telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika beliau mengatakan pada muadzin, maka beliau mengatakan, ucapkanlah sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini beliau ucapkan pada saat hari Jumat dan cuaca dalam keadaan hujan. Dan hadis-hadis yang lain, ya, maka boleh ada riwayat yang menyebutkan sallu fi buyutikum, dalam sebagian riwayat sallu fi rihalikum, dalam sebagian riwayat as-salatu fir rihal, boleh diucapkan setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga boleh diucapkan pada akhir azan setelah seorang mengucapkan la ilaha illallah.